Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan al-aslu tsalits, pokok dasar yang ketiga yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu ala alihi wasallam, mengetahui atau mengenali nabi kalian Muhammad sallallahu ala alihi wasallam. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa ursila bil mudaththir, dan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul dengan diturunkannya surat Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kalau diangkat menjadi nabi dengan surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5. Wa baladuhu Makkah, dan negeri beliau, kampung beliau adalah Mekkah. Beliau dilahirkan di sana dan besar di sana. Sampai umur berapa? Sampai umur 50 tahun berada di Mekkah. Atau 53. Ba'athahullahu bin nadharati ani syirki. Allah mengutus beliau alaihi salatu wassalam untuk memberi peringatan kepada manusia dari kesyirikan. Dan di zaman jahiliyah kesyirikan merajalela. Peribadahan kepada selain Allah azza wajal, baik itu peribadahan kepada kuburan, peribadahan kepada pohon, peribadahan kepada berhala-berhala, dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau alaih salatu wassalam di tengah-tengah menyebarnya kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau untuk memperingatkan manusia dari kesyirikan. Wa bidda'wati ila tauhid, dan juga untuk mendakwahkan tauhid, menyuruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dan ini inti dakwahnya para nabi dan para rasul, semuanya intinya ini. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Yang rasul tersebut berkata kepada umatnya, beribadahlah hanya kepada Allah. An'budullah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Yaitu semua sesembahan atau peribadahan kepada selain Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalil beliau diutus dengan surat Al-Muddatsir, yaitu beliau diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Muddatsir, dan beliau di perintahkan untuk memperingatkan manusia dari kesyirikan dan diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir." Wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah bertemu dengan Jibril alaih salatu wassalam, beliau pulang ketakutan. Kemudian meminta kepada istrinya untuk menyelimutinya. Dassiruni, dassiruni. selimuti aku. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah, bangunlah, fa'anzir, dan berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Ada juga yang menafsirkan, dan amalanmu maka bersihkanlah dari berbagai macam kotoran, kesyirikan dan lain sebagainya. Karena libas termasuk, kadang-kadang amalan dikatakan libas. Walibasut taqwa khair, dan baju ketakwaan itu lebih baik. Takwa di sini dinamakan sebagai libas. Amalan. Wasiyabaka fatahhir. Hingga bisa dua makna. Bisa maknanya, maka bajumu maka sucikanlah, dan bajumu maka sucikanlah, atau maka amalanmu maka sucikanlah dari kesyirikan. Warrujza fahjur, dan arrujza yaitu asnam, sesembahan kepada berhala, patung. Fahjur maka tinggalkanlah dan jauhilah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi, ya, bersedekah yang semisalnya. Tastakthir, ya, janganlah engkau memberi, ya, dengan maksud, ya, atau dengan keinginan supaya mendapat balasan yang lebih banyak, ya, untuk mengumpulkan harta. Wali rabbika fasbir, dan dalam menjalani perintah Rabbmu, fasbir maka sabarlah. Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Ini kalam Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam Al-Usulus Tsalatsah. Sekarang penjelasannya, penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Asyarah, penjelasan. Thumma nazala alaihi qawluhu ta'ala, ya ayyuhal muddathirkum fa'angzir, ila akhiril ayat, atau ila akhirihi. Thumma nazala alaihi qawluhu ta'ala, ya ayyuhal muddathirkum fa'angzir. Kemudian turunlah ayat kepada beliau alaih salatu wassalam, ya ayyuhal muddathirkum fa'angzir, ayat 1 sampai 7. Setelah sebelumnya turun ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat surat Al-Alaq 1-5. Hadza huwal irsal. Inilah irsal, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau seorang rasul. Wa hadza ma'na qaulu syekh nabba'ahu bi iqra wa arsalahu bil muddatsir. Dan inilah makna ucapan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, nabba'ahu bi iqra, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan iqra, ya, surat Al-Alaq 1-5. Wa arsalahu bil muddatsir, dan Allah mengangkat beliau sebagai seorang rasul dengan surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Apa bedanya antara nabi dengan rasul? Wal farqu baina nabi war rasul, adapun perbedaan antara nabi dan rasul, annan nabiyya huwa man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi. Adapun nabi adalah orang yang diberi wahyu dengan satu syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Dan biasanya diberikan wahyu atau syariat nabi yang sebelumnya. Nah, dalam rangka untuk memperbaharui atau dalam rangka untuk menyempurnakan. War rasulu, sedangkan seorang rasul, huwa man uhiya ilaihi bi syar'in wa amara wa umira, ya wa umira apa? Wa umira bi tablighihi. Adapun rasul adalah orang yang diberikan wahyu dengan suatu syariat, wa umira bi tablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan, ya. Nah, dan dalam ayat ini dikatakan qum, bangkitlah, berdirilah, fa'anzir, dan berilah peringatan, ya. Ini perintah dari Allah untuk memberikan peringatan, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini makna rasul, orang yang diberi wahyu dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Wa taudihu dzalik, dan penjelasan itu adalah sebagai berikut, anna ar-rasula tanzilu alaihi syari'atun wa kitabun. Seorang rasul turun kepadanya syariat dan kitab. Diberikan syariat, ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Baik, kita lanjutkan. Wa taudihu dzalik, penjelasannya, seorang rasul turun kepadanya syariat dan kitab. Seperti kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam turun suhuf, lembaran-lembaran kitab kepada beliau alaihissalatu wassalam. Kepada Musa alaihissalatu wassalam turun kitab Taurat. Kepada Isa alaihissalatu wassalam turun kitab Injil. Dan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kitab Al-Qur'anul Karim. Ini rasul. Rasul turun kepadanya syariat dan kitab. Kemudian fahuwa nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddatsir ala ra'sil arba'in. Beliau alaihissalatu wassalam diangkat menjadi nabi dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5. Wa ursila bil muddatsir, dan beliau diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir, yaitu ayat 1-7. Pada umur berapa beliau diutus menjadi nabi dan rasul? Ala ra'sil arba'in, di umur 40 tahun. umur yang sudah betul-betul matang. Nah, wa kadzalika al-anbiya, demikian pula para nabi. Wan nabiyyu yub'atsu bi syar'in man qablahu. Para nabi mereka diutus membawa syariat nabi yang sebelumnya. Wa kitabin man qablahu, dan membawa kitab atau mengajarkan kitab nabi yang sebelumnya atau rasul yang sebelumnya. Wa yufi ilaihi bi ba'dil masail, kemudian disempurnakan kepadanya, ya, diberikan tambahan atau kesempurnaan dengan beberapa masalah. Nah, ini nabi, yaitu orang yang diutus membawa syariat nabi yang sebelumnya dan membawa kitab nabi yang sebelumnya, mengajarkan kitab nabi yang sebelumnya, kemudian disempurnakan dengan beberapa masalah. Ka anbiya ibani Israel, seperti para nabi dari kalangan Bani Israel. Man ba'da Musa, setelah Musa alaih salatu wassalam. Jadi nabi-nabi setelah Musa alaih salatu wassalam itu membawa syariatnya Nabi Musa, membawa dan mengajarkan Taurat. Nah, ini nabi. Sedangkan rasul tadi apa? Membawa syariat tersendiri dan membawa kitab tersendiri. Wal muddatsir maknahu, sedangkan al muddatsir maknanya adalah al multahif, yang berselimut. Li'annahu sallallahu ala alihi wasallam asabahu syai'un minal faza', karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengalami ketakutan, ya, setelah bertemu dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Faqala, maka beliau ketika pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada keluarganya, dasiruni dasiruni ay ghattuni, selimuti aku, selimuti aku. Fa anzalallahu alaihi, maka kemudian Allah menurunkan wahyunya atau menurunkan ayatnya, ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir ay azimhu, yaitu Rabbmu maka agungkanlah. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, bangkitlah dan berilah peringatan. Dan Rabbmu maka azimhu, agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka minasyirki, yaitu sucikanlah amalanmu dari kesyirikan. Ini salah satu makna ayat ini. Wal a'malu tusamma thiyab, dan amalan kadang dinamakan dengan baju. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walibasu taqwa khair dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Sammat taqwa libasan, Allah menamakan ketakwaan dengan libas, baju. Ini maknanya bahwasanya kadang amalan disebut dengan baju. Hingga makna wasiyah baka fatahir, dan bajumu maka sucikanlah, yaitu amalanmu maka sucikanlah. Qauluhu warrujza, arrujzu maknahul asnam. Arrujzu artinya adalah al-asnam, berhala, patung yang disembah dari selain Allah. Fahjur, warrujza fahjur, ay itrukha wabta'id anha, tinggalkan dan jauhi. Perbuatan menyembah berhala, tinggalkan dan jauhi. Faba'athahullahu ala ra'asil arba'in, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau pada umur yang 40 tahun. Wabakiya fi makkata thalasa asyarata sanatan yadu'un nasa ila tauhid wa tarki ibadatil asnam. Kemudian beliau tinggal di Mekah setelah diangkat menjadi nabi dan rasul Ketika umur 40 tahun, beliau kemudian tinggal di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun. Menyeru manusia kepada tauhid. Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Wa tarki ibadatil asnam, dan meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala. Beliau mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan memperingatkan manusia dari beribadah kepada berhala-berhala. Wa hasalat mudawalat bainahu wa bainal musyrikin. Dan terjadilah mudawalah antara beliau dengan orang-orang musyrikin. Hasala alaihi adzan. Beliau mengalami adzan dari mereka. Mengalami gangguan. Wa ala man amana bihi wattaba'ahu. Demikian pula gangguan tersebut menimpa kepada orang-orang yang beriman kepada beliau dan mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Wa salat mudayaqat minal musyrikin fi khilal 13 sana. Dan beliau mengalami mudayaqat juga, kesempitan-kesempitan, ya. Dari orang-orang musyrikin di waktu selama 13 sana. Selama 13 tahun di Mekah mengalami mudayaqat, gangguan dari orang-orang musyrikin, kesempitan dan seterusnya dari orang-orang musyrikin. Wa qabla al-hijrati bi 3 sanawat. Kemudian sebelum beliau berhijrah ke Madinah 3 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah, usriya bihi ila Baitul Maqdis. Beliau di perjalankan ke Baitul Maqdis, diisrokan ke Baitul Maqdis. Isra adalah perjalanan di malam hari. Beliau diberangkatkan ke Baitul Maqdis, wa urija bihi ila sama, kemudian diangkat atau dinaikkan ke langit, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagaimana peristiwa yang sudah maklum bainana. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj kapan terjadinya? 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Wa furidat alaihi salawat al-khamsu. Dan di waktu beliau mengalami atau diangkat ke langit, diwajibkan kepada beliau sholat 5 waktu sehari semalam. Fasholla bimakkata 3 sinin. Kemudian beliau melaksanakan ibadah sholat di Mekah selama 3 tahun. Jadi syariat sholat itu turunnya ketika beliau masih di Mekah. Summa ta'amarat Quraisyun ala qatlihi wa ala al-fatki bihi. Kemudian semakin dahsyat gangguan-gangguan dari orang-orang musyrik, mudayaqat dari orang-orang musyrik, sehingga mereka orang-orang Quraisy bermusyawarah, rapat, untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyerang beliau alaihi salatu wasallam. Rapat, hasil rapatnya bunuh orang itu, sampai sedemikian rupa mereka mau membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan demikian ujian yang diterima para nabi dan para rasul berat. Asyadun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Ujian yang paling berat menimpa manusia adalah para nabi, atau manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. kemudian yang semisal mereka dan yang semisal mereka yang membawa dakwah para nabi. Sampai beliau hendak dibunuh karena sebab mendakwahkan tauhid. Kalau kita belum ya, belum apa-apanya, baru dicuekin, nggak disalamin, ya, atau diganggu dengan suara-suara, ya, atau yang semisalnya, baru itu, ya, belum sampai kita diincar untuk dibunuh, ya, atau diperintahkan na'am dibunuh, ya, belum. Walhamdulillah, syukuri, ya, dan gunakan kesempatan na'am kemudahan dakwah untuk kita mendakwahkan tauhid, ya, gunakan kesempatan. Summa ta'amarat Quraisyun 'ala qatlihi wa 'ala al-fatki bihi. Orang Quraisy bermusyawarah. Hasilnya bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serang beliau. Maka fa'adhinallahu lahu bil hijrah ila al-Madinah. Maka Allah mengizinkan beliau untuk hijrah ke Madinah. Sebelumnya para sahabat yang lain sudah hijrah. Ya. Karena sudah ada perintah hijrah karena sudah enggak kuat, ya, dengan gangguan-gangguan mudhayaqat dari orang-orang musyrikin. Maka Rasul Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau untuk hijrah ke Madinah. Fa hajara ila al-Madinati ba'da ma taqa bil ansari fi bai'atil aqabatil ula wa bai'atil aqabatis tsaniyah. Maka beliau hijrah ke Madinah setelah beliau bertemu dengan orang-orang Ansor. Itu orang-orang yang dari Madinah. Di mana bertemunya? Di bai'at Aqabah yang pertama dan di bai'at Aqabah yang kedua. Hajaru ilal Madinati wa aqama biha 10 sanawat. Beliau kemudian berhijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah selama berapa tahun? 10 tahun. Dakwah di Mekah selama 13 tahun. Kemudian dakwah di Madinah selama 10 tahun. Berarti umur beliau menjadi nabi dan rasul berapa tahun? 23 tahun. Fal majmu'u 23 sanah, maka totalnya adalah 23 tahun. Total dakwahnya beliau menjadi nabi dan rasul adalah 23 tahun. Ba'da nubuwah Asya sallallahu alaihi wasallam 23 sanah. Setelah kenabian beliau hidup selama 23 tahun. 13 fi Makkah. 13 tahun. Di Mekah yu'assisu da'wah tauhid, ya. Beliau mentaksis dakwah tauhid, ya. Nah, mendakwahkan tauhid kepada manusia. Wa 10 sanawat fil Madinah, dan 10 tahunnya dakwah di Madinah. Tsumma tawaffahu Allahu 'ala ra'si 63 min umri. Kemudian Allah mewafatkan beliau ketika beliau berumur 63 tahun. Dan demikian umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sekitaran ini 60, ya. Antara 60 sampai 70, ya. Atau di atas, ya. Sedikit yang sampai 100 tahun misalkan, ya, sedikit. Tidak seperti umat-umat terdahulu yang hidupnya ratusan tahun. Dakwahnya ratusan tahun, ya. Nah. Seperti Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, hidupnya ratusan tahun, berdakwah ratusan tahun, ya. Tapi selama berdakwah ratusan tahun hanya mendapatkan pengikut satu kapal. Ya. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, dalam waktu yang singkat. Famuddatu umrihi fir risalati 23 sanah. Maka lama umur beliau menjadi rasul adalah 23 tahun. Wa hadhihi al-barakatul lati anzalahu Allahu 'azza wa jalla 'alaihi. Inilah barakah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa hadzal ilmul ghazir, dan inilah ilmu yang melimpah, ilmu yang banyak ya, selama 23 tahun tersebut. Wa hadzal jihad, dan jihad ini. Wa hadzat tamkinu fi hadhihi al-muddah, dan tamkin ya. Nah, kekuatan dan kekuasaan di selang waktu ini ya, al-wajizah, di selang waktu yang wajizah, yang ringkas ya, 23 sana, selama 23 tahun. Hadza min ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Dakwahnya baru 23 tahun, Islam sudah diterima oleh manusia. Ya. Nah, sudah menyebar ya ke pelosok dunia. Menyebar kemana-mana. Ini barokah dari Nabi, barokah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min barakati hadzan nabi sallallahu alaihi wasallam wa barakati da'watihi. Dan ini na'am karena sebab berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga berkah dakwahnya. Berkah dakwahnya yang penuh dengan hikmah. Wa barakatil wahyi alladhi unzila ilaih. Dan berkah atau berkah wahyu. Barakah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Wa qabla hadza kulli bi i'anatillahi azza wajal. Dan sebelum ini semua tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala, bisanya dakwah ini menyebar, tersebar ya, itu adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa allazi a'anahu, dan dialah Allah yang telah menolong rasulnya alaihi salatu wasalam. Wa huwa allazi hamahu wa ayyadahu wa nasarahu, dan dialah yang telah menjaga rasulnya, yang telah membantu dan menolong rasulnya. Hatta balagat da'watuhu al-masyariqa wal-magharib, sampai-sampai dakwahnya sampai ke timur dan barat. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dalam selang waktu yang singkat ya, 23 tahun. Tidak seperti nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu ratusan tahun dakwahnya. Ini 23 tahun beliau berdakwah, dan tersebar dakwah beliau ke timur dan ke barat. Baik, sudah masuk Isya ya. Nah, karena sudah masuk waktu Isya, maka naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.